The Power of Queen Nada. Bantu lektun, siapa lagi kalau bukan tampilnya No Nina Yani. Cari anak organ. Bakana tamuku udah dihormati. Cari ya. Anak nok Nina Yani. Justru kayak kita kayak beli ngati, biar meneng kabel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakal nonok anak gue pada mendi. Pada balik. Aang. Pada santai. Aang. Ditabui goblok. Ditabui sulingeno. Lagi udan lirenan. Oh, udan. Tadi melepas suara eta. Mas Acing. Nggih, primen jenok. Bapak wanaku tiwasan panjer sing awit tahun 2010. Idi ado temen. Arep nanggap nok Naya ini masalah ke musik. Nono ke salah ta, primen bis anak buahku pada meneng bae. Bangun, jam 4 selawe. Mati lampu. Nanggape nok Naya dewekan. Bos. Bakal ngobrol kuning umah jading panggung, bos. Nah, kin kising marai kin wong lanangku. beli dupai tanok. Dupai duit, dupai kaji. Gagian musik. Musik, sik. Nok. Maksudnya gonjrang ganjreng. Wong lanang jawabnya sungkan ja. Sungkan. Iya. Pak polisi. Aja lapor jenok. Ya masa kin arep nyanyi musik laka semene. Kula gembleng. Musik apa jeneng kaya blentung gagian nono kaya kon mancing dikit je kon mancing si tata sing tata ya. Oh balik maning kotak sebut maning ning Bogor. Ya Allah, ada apakah ini Mas Tarno? Kenapa Anda tidak bekerja? Apakah ada yang salah dari pimpinan kami? Lele dudu lele. Nah, kini wayahe ngibur Bapak Wana, Ibu kasus keluarga. Not. Sembilang patile telu. Mas Yani, gagian jagong ning kepitukanen apa bos? Bapak Wana mengkene temu. Nok, gagian maju nok. Gagian maju. Iya bener. Wis pada moni suara iki. Ulangi kita sambut nok Nina Yani. Oke. Ulangi. Hadirin berbahagia, aja pada makruh sesetik anak kisruh pada anak buah wis tak beresi, wis aman, wis gelem menggawe, menghibur, memakan hajatnya Papa Wana sekeluarga. Untuk itu, segera dengan bangga kami tampilkan sosok pimpinan gula Nok Nina Yani. Demo orang di Jakarta, orang di Bandung, orang di Sumatera, nih kira ada demo. Kalau di TV itu penistaan agama, kalau di situ polisi, anak demo, dolong, kemana? Ini kira aku penistaan pimpinan. Demo ribut. Dudu demo, kini nongkrong siang. Kesuwun. Tolong pada bubar. Aja pada demo nih kayaknya ada yang ajak. Demo kin ma, ada yang ajak kan pada demo. Tutu demo, goblok arep nonton organ. Oh, buat kupen pada demo. Beli ya bu. Oh, duduk. Ya wis kumpul maning, anak Nina Yani. Yo, bener. Nak Nina Yani sing paling ayu dewek. Selamat malam. Assalamualaikum. Masih awan. Oh, deleng padang linang, ake lampune. Iya. Anak genset, gensete sing alami. Durung teka goblok aja dibuat genset. Oh, Bapak Hajat. Iya, Pak. Iya. Lagunya apa, Mama Hajat? Iku ada wong tuku. Kepastian. Tuku apa, Pak? Mau Bapak Hajat jaluknya dikoncok rabi, jenok ngomong nih kita. Masa panjoget lagunya dangdut, noknya nora bisa goyangnya, Bu. Monggo Pak Wanae, mau ngomong nggak? Kepast. Pawana. Lagunya apa, Pak? Di konco kerabine, boleh. Iya, yang punya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali The Best Nada Pantura Nina Yani Group di sini. Spesial kembali menghormati keluarga besar Bapak Wana sareng Ibu Kasmi. Kasmi. Kasmi. Enak tulisannya beli sih. Juga menghormati keluarga besar Gembongan. Juga menghormati tamu saking Bogor, wong tuan enok Rinayani, Bapak Haji Ohib. Yuk kita sambut lagunya di koncok, ada di koncok sekali itu di demo. Di demo rapi. Yuk yang punya di koncok rapi dari Bapak Haji, Bapak Wana, Ibu Kasmi. Bapak Wana, pengantin mana pengantin? Ayo ten. Madu suwun.